Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa an wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi as-samawati wal ardh antal ghani wa nahnu al-fuqara'u ilaik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. LGBT menapak tilasi jalan yang ditempuh kaum Lut. Dengan berkedok HAM, mereka menggiring kita menyongsong azab yang sangat mengerikan, yang tidak pernah Allah Ta'ala timpakan bagi umat yang lain sebelum maupun sesudah mereka. Hari ini dan hari-hari ke depan, kita sedang dihadang apa yang menjadi sunnatullah akan datangnya regenerasi kaum Lut yang sedang bermetamorfosa di balik ketidakpastian hukum. Ibnu Abi Dawud menyebutkan di dalam tafsirnya dari Wahab bin Munabbih yang berkata, sesungguhnya tatkala para malaikat masuk ke rumah Lut, maka Lut mengira bahwa para malaikat itu adalah orang-orang yang hendak bertamu. Maka Lut menyambut mereka dengan hormat. Namun istri Lut justru meninggalkan tamunya dan menghampiri orang-orang fasik dari kaumnya. Istrinya mengabarkan kepada kaumnya bahwa Lut kedatangan tamu-tamu yang wajahnya tampan-tampan. Penampilannya sangat menawan dan aromanya sangat harum. Ini merupakan pengkhianatan istri Lut yang difirmankan Allah di dalam kitabnya, di mana terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, fakhanatahuma, kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, tidak ada seorang istri Nabi pun yang berzina dan berbuat keji. Ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan pengkhianatan istri Nuh dan Lut? Ibnu Abbas menjawab, istri Nuh mengatakan bahwa suaminya adalah orang gila. Sedangkan istri Lut membocorkan kedatangan tamu-tamu suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin farjumuh." Siapa yang kalian dapatkan berbuat seperti yang diperbuat kaum Lut, maka rajamlah ia. Atau dalam riwayat lain, beliau bersabda, "Faqtulul fa'ila wal mab'ula bih." Maka bunuhlah oleh kalian orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai. Empat pemimpin yang pernah membakar orang yang berbuat seperti yang diperbuat kaum Lut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Talib, Abdullah Al-Jubair, dan Hisam bin Abdul Malik. Pernah Khalid bin Al-Walid menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya dia mendapatkan seorang laki-laki di sebuah perkampungan Arab yang menikahi sesama jenis sebagaimana menikahi seorang wanita. Untuk menghadapi masalah ini, Abu Bakar mengumpulkan para sahabat yang di antara mereka ada Ali bin Abu Talib. Ali berkata, "Ini merupakan dosa yang tidak dilakukan kecuali satu umat. Lalu Allah berbuat kepada mereka seperti yang telah kalian ketahui. Menurut pendapatku, bakarlah mereka dengan api." Maka mereka semua sependapat untuk membakar pelakunya dengan api. Ibnu Az-Zubair dan Hisam bin Abdul Malik juga membakarnya. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abbas, mereka harus dirajam, baik yang sudah menikah maupun masih bujangan. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Barang siapa berbuat seperti yang diperbuat kaum Lut, maka bunuhlah dia." Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Yang pasti hukuman yang berlaku bagi orang yang berbuat seperti yang diperbuat kaum Lut adalah rajam, baik dia sudah berstatus menikah maupun masih bujangan. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtuluh.' Siapa yang kalian dapatkan berbuat seperti yang diperbuat kaum Lut, maka bunuhlah ia." Mujahid berkata, "Andai kata orang yang berbuat seperti kaum Lut itu mandi dengan setiap tetes air yang ada di langit dan di bumi, maka dia masih dalam keadaan najis." Allah menyebutkan hukuman kaum Lut dan bencana yang menimpa mereka di 10 surat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf, Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya, Al-Furqan, As-Su'ara, An-Naml, Al-Ankabut, As-Saffat, dan Al-Qamar. Allah juga menghimpun hukuman kebutaan, kehancuran tempat tinggal, hujan batu, dan masuk neraka. Genderang yang ditabuh LGBT dengan memasarkan dan menuntut legalitas homoseks jelas menunjukkan akan banyaknya kerusakan dan penyimpangan dari fitrah Allah Ta'ala menciptakan laki-laki sebagai pasangan wanita dan sebaliknya. Lebih dari itu, Allah telah menunjukkan jenis azab yang tidak menimpa suatu kaum yang lebih keras daripada hukuman yang dijatuhkan kepada kaum Lut yang pada hari ini bermetamorfosa dengan nama gerakan LGBT. Allah Ta'ala berfirman, "Innakum lata'tuna al-fahishata ma sababakum biha min ahadim minal alamin." Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian. Allah Ta'ala mengutus Jibril kepada kaum Lut menelungkupi kota dan segala isinya dengan salah satu sayapnya, menjadikan yang di atas menjadi di bawah dan menghujani mereka dengan batu yang terbakar. Allah menghancurkan kedua belah pihak pelaku homoseks yang tidak melakukannya namun diam saja, yang setuju dengan homoseks, dan siapapun yang tersangkut dengan tindakan ini. Sebagaimana istri Lut yang membocorkan kedatangan tamu dari kalangan malaikat yang berwujud laki-laki yang tampat. Dukungan istri Lut adalah pengkhianatan dan masuknya dia ke dalam kelompok orang-orang yang diazab Allah. Gembong-gembong LGBT adalah semakna dengan pemuka-pemuka Lut yang mengusung homoseksual. Adapun para simpatisan LGBT adalah semakna dengan istri Lut yang turut andil mendukung homoseksual. Ada di antara ulama yang berkata, jika seorang laki-laki menggauli laki-laki lain, maka para malaikat lari menghindar. Bumi mengadu kepada Rabbnya. Kemurkaan Allah turun kepadanya. Laknat mengepungnya. Syaitan mengelilinginya. Bumi meminta izin kepada Rabbnya untuk menelannya. Para malaikat mengucapkan takbir dan api neraka semakin membara. Jika para utusan Allah datang untuk mencabut ruhnya, maka mereka memindahkan ruh itu ke tempat penyiksaan. Itu merupakan tempat yang paling sempit dan tempat siksaan yang paling pedih di tungku penyiksaan para pezina. Ketahuilah, sahabat Ismail Radio yang budiman, bahwasanya sinyal LGBT telah terdeteksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 14 abad yang lalu dan sekaligus sebagai bukti kenabian beliau bahwa umat ini kelak akan terjangkiti perbuatan kaum Lut dalam sabdanya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati min ba'di amalu qaum Lut, sesungguhnya ketakutan yang paling kutakutkan atas umatku setelahku adalah perbuatan kaum Lut. Pengusung LGBT sedang menjemput azab bagi negeri ini. Mereka lari dari fitrah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaum yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Liqaumi yatafakkarun, Allah menjelaskan, ketika laki-laki mencenderung kepada wanita dan wanita cenderung kepada laki-laki sebagai fitrahnya, Allah menjelaskan yang demikianlah tanda-tanda kaum yang mau berfikir. Ketahuilah, sahabat Ismail Radio yang budiman, bahwasanya genderang perang yang ditabuh LGBT akan merusak tatanan keluarga sebagai institusi terkecil. Hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi simpang siur. Kelak terlahir anak-anak yang tidak bernasab dengan didikan akidah liberalisme. HAM dan ketidakpastian hukum adalah lokomotif ekspres LGBT membumikan homoseksual di negeri ini. Hanya saja, HAM dan ketidakpastian hukum kerap kali pula menjadi datangnya pawai azab yang beruntun bagi negeri ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istahallat ummati khamsan fa'alayhi ad-dammar, idza dhahara at-tala'un wa sharabu al-khumura wa labisu al-harira wa attakhadhu al-qiyan." واقتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء. Jika terjadi pada umatku 5 perkara, mereka akan ditimpa kehancuran. Apabila saling laknat telah muncul, apabila mereka meminum minuman keras, apabila laki-laki memakai sutra, apabila mereka menyewa para penyanyi wanita, dan apabila laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita. Ketahuilah, hadis ini diriwayatkan Baihaqi dan Al-Albani rahimahullah menjelaskan derajat hadis ini sebagai hadis hasan li ghairihi. Maka berhati-hatilah semuanya anak negeri, bahwasanya janganlah seorang pun kaum muslimin di negeri ini yang menjadi simpatisan, apalagi menjadi tokoh LGBT. Karena siapa saja dan dalam posisi apapun, baik perkataan apalagi perbuatan yang mendukung LGBT, akan mendapatkan dosa dan mewarisi dosa sampai hari kiamat sebelum mereka bertaubat. Bahwasanya sebagaimana Habil tatkala membunuh Qabil mendapatkan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat dalam melakukan dosa pembunuhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min ismin mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Dan barang siapa yang mengajak kepada satu kesesatan, atasnya dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Wallahul musta'an. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail Radio.